Saya pikir mau nabrak saya nih. Wow, ini pendengar Arasta FM 107,7 ya. Wow, luar biasa. Ini masih yang belum tampil masih ada Eva Berlian, masih ada Ina Samantha KDI. Ya. Untuk yang berikut ini langsung saja untuk memanfaatkan waktu yang ada. Setiap artis pasti mempunyai kemampuan olah vokal dan karakteristik yang betul-betul all out, yang betul-betul berbeda. Namun artis yang satu ini mampu serta bisa mengimprovement, dalam arti kata mengimprovisasi vokal ataupun suaranya. Untuk Anda semuanya, Digital Audio Kendenes Sefer Rezeki Agung Mandiri S E R A C Ina Samantha. Tukui maksudku mboyo kerteni.